والسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-18 dari kitabul Haid. Dan materi di bab yang ke-18 hampir sama dengan materi beberapa bab sebelumnya, terutama bab yang ke-7. Itu tentang al-haid taqdi al-manasika kullaha illa tawafil bait. Wanita yang haid itu melaksanakan semua manasik haji kecuali tawaf di Ka'bah. Di bab yang ke-18 beliau memberikan judul bab dengan bab kaifa tuhillul haid lil haji wal umrah. Bagaimana seorang yang haid berihlal atau bertalbiyah dengan haji dan umrah, apakah talbiyahnya sahih atau tidak? Tentunya jawabannya sudah kita ketahui dari materi yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali ma yaf'al haj ghair alla tatufi bil bait." Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja engkau tidak diperbolehkan tawaf di Ka'bah. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh seorang yang berhaji begitu pula umrah adalah at-talbiyah. Jadi boleh dan disyariatkan bagi wanita yang haid untuk bertalbiyah dengan haji dan umrahnya. Dan beliau pun menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukir wa huwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukir qala haddathana Layth Al-Layth ibn man Muawiyah indak Al-Layth ibn man perhatikan Muawiyah Rayhan indak dibantu Santa Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri Qarin Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala An-Uqil Abdurrahman Uqil ibn Man Ahsanta Uqil ibn Khalid An-Ibn Shihab Kalau ibn Shihab Qais indak Masmu Siapa nama ibn Shihab Ahsanta Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن خالتي عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحض فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل بعمرة ولم أهلل إلا بعمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث مع عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر ما كان عمرتي من التنعيم. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Madinah menuju Mekah. Hajjatul Wada, tatkala melaksanakan ibadah Hajjatul Wada. Dan Hajjatul Wada adalah haji atau haji yang terakhir dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Wada artinya perpisahan. Dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelumnya dari Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berumur beberapa bulan saja, tidak lebih dari 3 bulan. Sekitar 80 sekian hari kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aisyah, "Fa minna man ahla bi umrah wa minna man ahla bi hajj." Kata beliau, di antara kami kepada sahabat ketika melakukan ihram dari Dzulhulaifah, ada yang meniatkan ihramnya dengan untuk umrah. Umrah kemudian disambung dengan haji tentunya. Karena para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan ibadah haji. Wa minna man ahalla bi haji. Dan dari kami ada yang mengkhususkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika tiba di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahrama bi umratin wa lam yuhli falyuhlil." Barang siapa yang berihram dengan niat umrah dan dia tidak membawa hadi, falyuhlil, maka hendaklah dia bertahalul setelah sa'i bain as-safa dan marwah. Wa man ahrama bi umrah wa ahda, dan barang siapa yang meniatkan untuk umrah dan dia membawa hadi, fala yuhil, maka tidak bertahalul setelah as-sa'i bain as-safa dan marwah, hatta yuhilla bi nahri hadi, dan nanti tahalulnya ketika dia menyembeli hadinya di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, di hari Mina. Jadi yang membawa hadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap dalam ihramnya, tidak tahalul, dan tahalulnya nanti di hari ke-10 di hari Mina. Dan yang tidak membawa hadi diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahalul. Ini itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man ahalla bi hajjin falyutimma hajjah." Dan barang siapa yang ihramnya dengan niat haji tanpa disertakan umrah, maka sempurnakanlah hajinya. Itu tidak tahallul. Dan sudah kita pelajari bahwasanya haji itu jenisnya ada 3. Ada haji tamattu, ada haji qiran atau qarin, dan ada haji ifrad. Kalau haji tamattu dengan haji qiran itu menggabungkan antara ibadah haji dengan umrah. Dan bedanya kalau tamattu itu diselingi dengan tahallul setelah ihramnya, setelah ihram atau setelah umrahnya. Berbeda dengan haji qarin, disambung ibadahnya dengan niat haji dan umrah tapi tidak diselingi dengan tahallul. Dan yang ketiga jenisnya haji ifrad, seorang yang hanya meniatkan ibadah haji tanpa meniatkan umrah. Dan amalan orang yang melakukan ibadah haji qarin atau qiran itu sama dengan ibadah haji ifrad, amalnya sama dari awal sampai akhir. Bedanya kalau yang melakukan haji qarin itu harus menyembelih hadi, karena hukumnya sama dengan hukum tamattu, dikatakan tamattu karena dia pulang membawa haji dan umrah. Berbeda kalau yang hajinya ifrad, tidak diwajibkan menyembelih hadi, tidak diwajibkan menyembelih hadi. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ihramnya berniat dengan haji, katanya, maka falyutim hajjah, sempurnakan hajinya, tidak tahallul. Qalat, maka Aisyah berkata, fahidtu falam azal haidha hatta kana yawm Arafah. Aku terkena haid sebelum beliau tiba di Mekah. Ketika baru sampai di daerah yang namanya Sarif, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haid. Falam azal haidha, dan terus aku lalui hari-hari haid hatta kana yawm Arafah. Ketika hari Arafah, itu malam Arafah, beliau baru suci dari haidnya. Maka Nabi SAW memerintahkanku. Dan sini dikatakan walam muhli illa bi umrah. Aku tidaklah meniatkan kecuali umrah. Umrah disambung dengan haji. Sebagaimana istri Nabi SAW yang lainnya, mereka melakukan umrah dan haji dengan haji tamattu, karena tidak membawa haji. Begitu pula Aisyah sama niatnya umrah. Maka Nabi SAW memerintahkanku an qudha ra'si. Ketika telah suci di malam Arafah dari haidku, Nabi memerintahkan aku untuk melepas ikatan rambutku. Itu mandi selesai haid, bersuci. Wa amtashiyat, dan memerintahkan untuk menyisir rambutku. Wa uhilla bihajjin, dan bertalbiyah dengan haji. Wa atruk al-umrah, dan tidak melakukan umrah karena tidak bisa tawaf ketika di awal kedatangan ke negeri Mekah. Tidak bisa tawaf dan juga otomatis tidak bisa sa'i. Tidak seperti yang lainnya, mereka tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Fa fa'atu dzalika hatta qadaitu haji, maka aku lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai aku menyelesaikan hajiku, sampai selesai dari mabit di Mina. Fa ba'atha ma'i Abdurrahman ibn Abi Bakr wa amara an atamir ma kana umrati matanim. Maka ketika sepulangnya dari Mina, berada di daerah antara Mina dengan Mekah, menjelang kepulangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi mengutus Abdurrahman ibn Abi Bakar, saudara Aisyah, untuk mengumrahkanku, mengantar aku berihram dari Tan'im untuk melaksanakan ibadah umrah, maka umrati, sebagai pengganti dari umrah yang tidak bisa aku lakukan di awal kedatanganku dikarenakan haid. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya wanita yang haid itu bisa melaksanakan semua amalan haji. Hanya saja at-tawaf bil bait tidak boleh dilakukan selama dalam keadaan haid. Dan juga di sini kita bisa lihat sama Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau melaksanakan ibadah haji seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan haji dilakukan, hanya saja tidak tawaf di bait, tidak tawaf di Ka'bah. Kemudian ketika selesai dari haidnya di malam Arafah, di malam ke-9, Nabi memerintahkan untuk terus melanjutkan ibadah hajinya sampai selesai. Dan diposisikan oleh para ulama, apakah haji Aisyah radhiyallahu taala anha itu seperti haji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qarina, ataukah hajinya haji ifrad kemudian ditambah di akhirnya dengan umrah ba'da haji. Dan yang lebih dirajihkan itu pendapat yang pertama, maksudnya Aisyah hajinya haji qarin, hajinya haji qarin. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya yang berada di haram dan tidak melaksanakan umrah wajib untuk keluar dari daerah haram, harus keluar dari haram itu kahil. Nabi memerintahkan Abdurrahman untuk membawa Aisyah ke At-Tan'im. At-Tan'im termasuk daerah rahim. Adapun Mina, begitu pula tapi lagi Mekah, sekarang Nabi pulang dari Mina menuju Mekah. Antara Mina dengan Mekah itu daerah haram. Nabi memerintahkan Abdurrahman untuk membawa Aisyah ke Tan'im dan berihram untuk umrahnya dari Tan'im. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di bab At-Ta'dil dari Kitabul Ilm. Dan pada pertanyaan terakhir kita telah ambil hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang isinya tentang kisah Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala an yang ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghukumi Banu Quraidah dengan asabta hukmallahi fihim. Kata Nabi sallallahu kepada Sa'd Mu'ad, engkau telah menetapkan hukum yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita berhukum untuk Banu Quraidah. Itu antuk tal muqatilatuhum wa tusbadaradihim wa tuqsam amwaluhum. Dasarnya beliau menyebutkan hadis Buraidah radhiyallahu taala an qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Zaid bin Hubab qala haddatsana Husain bin Waqid qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala haddatsani Abi Buraidah. Siapa ini yang pandai nahu? Banin. Endak Abdurrahman, Abdurrahman Banjar. Coba di Arab, haddatsani Abi Buraidah. Apa Arabnya? Ada kitabnya Abdurrahman? Coba di Arab. Haddatsa fi'lun madin mabni 'ala fath la mahal mi'rab. Naam. Dan an-nun nun wiqayah marfu atau mansub? Haddatsani. Asad mabni 'ala kasr fi mahal la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau kita dapatkan huruf itu mengi'rabnya paling mudah, mabni ala kada la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ahsanta, wal ya dhamir muttasil mabni al-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa abi, abi fa'il marfu alamat rafih. Naam. Dhamma muqaddarah ala al-ya. Dhamma muqaddarah ala ma qabla al-mutakallim. Tayyib. Mana maduriha istighal mahal biharakatil munasibah. Pertanyaannya Abdurrahman, sekarang abuka, akhuka, hamuka, wadu, malin, itu min asmal khamsah bukan? Sekarang marfunya kenapa tidak dengan wau? Kenapa tidak dikatakan haddatsani Abu Buraidah? Salah atau betul? Jadi Buraidah irobanya apa? Ahsanta. Jadi haddatsani Abi Buraidah tu. Buraidah sebagai badal dari Abi. Jadi ad mudhaf wal ya dhamir muttasil mabni sukun fi majrur mudhaf ilaih. Dan Buraidahnya sebagai badal dari Abi. Jadi kata Abdullah bin Buraidah meriwayatkan kepadaku ayahku itu Buraidah. Ahsan. Allah yubarik fiik. Qala hasarna Khaybar fa akhadha liwa Abu Bakr fa ansarafa wa lam yuftah lah thumma akhadahu min al-ghad fa raja'a lam yuftah lah wa asaba an-nas yawma idin shiddatan wa juhdun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni dafi'ul liwa ghadan ila rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu. Ila rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasulah la yarji hatta yuftaha lah fabitna tayyibatun anfusuna anna fathah gadan falamma an asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal gada thumma qama qaima fada bil liwa wal nas ala masafihim fada aliyan wa huwa armad fatafala fi aynayhi wadafa ilaihi liwa wa futiha lah. Qala Buraidah wa ana fi man tatawala laha wa qad akhraja an-Nasa'i fil Khasa'is. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn Ali ibn Harb qala akhbarana Mu'ad ibn Khalid qala akhbarana Husayn ibn Waqid bih qala Syekh hadha hadithun sahih. Perhatikan dari hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala Yusuf Buraidah ibn Man yang sudah menghafal kitab tauhid pasti tahu. Di kisah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la ruqyata illa min ainin aw huma. Disebutkan sahabat Buraidah, Buraidah bin Man, Dulkifli dibantu. Ya? Ibnu Man? Siapa yang bantu? Akhi Mukhlis. Hasan bin Buraidah bin Husayb. An Buraidah, beliau mengatakan, kami mengepung Khaybar. Menceritakan tentang perang Khaybar dan terjadinya setelah Sulh Hudaybiyah. Itu di tahun ke-6 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat dari Madinah untuk melaksanakan umrah. Kemudian ketika sampai di Hudaybiyah, orang-orang musyrik menahan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, tidak mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk masuki negeri Mekah. Bahkan hampir terjadi peperangan dan terjadi Sulh Hudaybiyah pada saat itu. Kemudian setelah Nabi SAW tahallul dari umrahnya, ini kan umrah Hudaybiyah, beliau kembali ke Madinah dan tinggal beberapa hari di Madinah. Kemudian setelah itu beliau menyeru para sahabatnya untuk memerangi orang-orang Yahud yang ada di Khaybar. Di sini ceritakan kisahnya oleh Buraidah, kami mengepung Khaybar, orang-orang Yahud. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpinnya. Fa'akhadha liwa Abu Bakrin. Maka Abu Bakar membawa liwa, itu panji pemimpin, untuk menaklukkan orang-orang Khaybar. Fa'ansarafa walam yaftahlah. Tetapi Allah takdirkan beliau kembali dalam keadaan belum bisa ditaklukkan. Orang-orang Khaybar yang mereka berlindung di benteng Khaybar. Thumma akhadahu min al-ghad. Di esok harinya juga sama. Abu Bakar memimpin pasukan kaum muslimin, faraja falam yuftahlah. Dan Nabi dan beliau kembali dalam keadaan belum bisa menaklukkan orang-orang Yahud Khaybar. Dan pada hari tersebut asoban nas syiddatun wajhud awajhadun, orang-orang ditimpa dengan kesulitan yang luar biasa. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, inni dafi'un alli wa aghadan ila rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasuluh. Kata beliau, aku akan berikan panji pemimpin ini besok kepada seseorang yang mencintai, yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. La yarji hatta yuftahlah, dan dia tidak akan kembali ketika memegang panji ini sampai dia diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menaklukkan orang-orang Yahud Khaybar. Kata Buraidah, fabitna tayyibatun anfusuna anna al-fatha gadan. Maka ketika kami mendengar perkataan Nabi SAW, dan ini menunjukkan keimanan yang sangat kuat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu, akan tetapi apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Buraidah, ketika kami mendengar perkataan Nabi tersebut, bahwasanya besok kami akan mendapatkan kemenangan dipimpin oleh seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya, fabitna tayyibatun anfusuna. Kami bermalam dalam keadaan hati kami berbahagia. Kenapa bahagia? Annal fatha gadan. Karena kami yakin besok kami akan menang dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika esok harinya di waktu subuh shalal ghada, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Kemudian setelah sholat beliau berdiri di hadapan para sahabatnya, fada biliwa, dan beliau minta diambilkan panji, panji pemimpin perang. Wannas ala masafihim, dan para sahabat pada saat itu masih duduk di sob-sob mereka, sob-sob salat setelah subuh. Pada Aliyan, maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib wa huwa armad. Dalam keadaan pada saat itu beliau sedang sakit mata. Fatafala fi ainihi. Maka ketika Ali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengetahui dalam keadaan sakit mata, beliau ludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Dan sudah kita lalui katanya fabariya kalam bihi wajah. Ketika diludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sembuh kedua mata Ali bin Abi Thalib seperti tidak pernah sakit. Wadafa ilaihi liwa. Kemudian Nabi berikan panji tersebut kepada Ali bin Abi Thalib wa futihala. Dan benar apa yang dikatakan Nabi, kaum muslimin mendapat kemenangan di hari tersebut. Berkata Buraidah, wa ana fi man tatawwala lah. Kata Buraidah, dan aku termasuk orang yang sangat menginginkan untuk mendapatkan panji tersebut. Ketika Nabi mengatakan aku akan berikan panji ini kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Dan bahkan bukan hanya Buraidah saja, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, ma ahbabtul imarata illa yawma id. Aku tidak pernah menginginkan jadi pemimpin kecuali katanya pada hari itu. Bukan dikarenakan masalah kepemimpinannya, tapi sifat pemimpin tadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu. Pemimpin tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullah ala yadi, dan Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Para sahabat, terutama yang memiliki manzilah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menginginkan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Dan ternyata yang mendapatkannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini syahidnya sangat jelas keutamaan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib beliau memiliki sifat yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itunya kedudukan yang sangat mulia. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang merupakan teladan bagi kita. Itu wajibnya kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Beriman dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan keimanan yang sekuat-kuatnya. Yakin apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapat khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besok kita akan mendapatkan kemenangan, pada sahabat sudah yakin, tidak ada sedikit keraguan bahwasanya besok kita akan menang. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dapatkan misalnya dari ayat atau hadis yang menurut zahir kita sepertinya tidak masuk ke akal kita, maka yang dikoreksi bukan Al-Qur'an atau hadis tersebut, sanad hadisnya sanad sahih, tapi yang dikoreksi adalah akal kita. Maknanya pemahaman kita belum sampai dengan makna ayat atau hadis tersebut. Kewajiban kita adalah bertanya tentang makna ayat dan hadis yang benar. Mengoreksi diri kita, bukan justru sebaliknya. Dia menolak ayat atau hadis yang dia tidak pahami tersebut. Kalau benar Allah dan Rasul mengatakannya, maka wajib kita untuk beriman dengannya. Dan juga di hadis ini kita juga mengambil faedah tentang wajibnya iman bil qadar. Dan faedah ini kita ambil dari pembahasan di Fathul Majid dan juga kitab yang lainnya. Karena disebutkan bahwasanya ketika Nabi mengambil liwa dan hendak menunjuk orang yang diberikan liwa kepadanya, Ali bin Abi Thalib pada saat itu tidak hadir. Beliau sedang sakit mata, tidak hadir di majelis tersebut. Maka Nabi memerintahkan atau mengutus utusannya untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala di sisi para sahabat, sampai Umar radhiyallahu anhu menginginkan untuk jadi pemimpin di hari tersebut. Bersamaan itu yang mendapatkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semua yang Allah tetapkan pasti terjadi. Dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam semua perkara. Kita ketika menuntut ilmu atau ketika mencari ma'isya, atau kita berusaha untuk mewujudkan suatu perkara, maka adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Dan apa yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa meraihnya. Maka kita berusaha dan berdoa, kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.